wanita yang akan dampingi hidupku. Ku percaya bahwa suatu waktu aku kan temukan cinta sejatiku. Aku menunggu kehadirannya esok dan hari lainnya, menunggu hanya untuk dia yang mencuri hatiku. Berbincang dan melihat matanya, seakan telah ku kenal sepanjang hidupku. Semakin mengenalku, pasti akan ku dapat cintamu. Dan aku menunggu kehadirannya esok dan hari lainnya, menunggu hanya untuk dia yang mencuri hatiku. Aku menunggu kehadirannya esok dan hari lainnya.